Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada zaman yang lalu kita membaca beberapa jenis syafaat yang disebutkan oleh Imam Ibn Abil Izz rahimahallahu ta'ala di sini, sampai pada An-Na'uthamin, jenis yang ke-8. Yang pertama apa itu? Indah Kashfi. Syafa'ah yang pertama apa? Dari awal namanya, syafa'at yang pertama. Asy-syafa'atul 'uzma, yang dimaksud dengan asy-syafa'atul 'uzma itu apa? Taib. Nah, permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala agar ahlul mauqif, mereka-mereka yang berada di mahsyar, untuk disegerakan tahapan berikutnya sehingga bisa lega dari kepayahan yang mereka rasakan di mauqif. Syafaat yang kedua apa, Abdul Rahman? Hah? Syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kaum yang kebaikan dan keburukannya sama agar mereka bisa masuk ke dalam surga. Taib. Tapi syafaat ini ada dalilnya tidak? Tidak, kita tidak mendapati dalil yang sahih tentangnya. Nah, yang ketiga apa? Abah Sukainah. Kaum kafirin, kaum akhirin, al-akhirin, yaitu kaum yang lain. Maksudnya kaum mukminin yang lain. Baik. Kaum mukminin yang lain, yaitu syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum mukminin yang lain yang mereka telah diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka agar mereka tidak jadi dimasukkan. Ini dalilnya apa? Untuk jenis ini, Wahyu, dalilnya mengkat ya. Taib. Datang dalil dari siapa? Sahabinya siapa? Sahabi yang meriwayatkan siapa? Indak ya Hudzaifah. Sahabatnya Hudzaifah, cuman itu untuk yang tadi. Syafaat jenis yang kedua ya, tidak. Syafaat jenis yang kedua yang datang hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu tentang tak pengertian ashabul a'raf, tafsirnya apa? Di antara penafsirannya ini, yang mereka sama antara keburukan dan kebaikannya, nah, sehingga tertahan belum bisa masuk surga, kemudian dengan syafaat mereka bisa masuk surga. Cuman hadis ini lemah. Nah, hadis ini lemah karena Nah, padanya kedhaifan perawi yang dhaif yaitu Asmat Ibnu Nasr. Kemudian terjadi inqita' antara As-Suddi dan Hudzaifah. Yang ditanyakan sekarang syafaat jenis yang ketiga, dalilnya apa? Mukasyah. Hah? Nah, kita tidak mendapati dalil yang sharih dan sahih menetapkannya. Nah, namun di sana ada riwayat yang kemungkinan bisa dijadikan dalil walaupun tidak sharih, sebagaimana disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin apa itu. Ada riwayat yang sahih tapi tidak sharih, bisa nah menjadikan dalil, tapi apa? Tapi kalau secara tegas tidak, ya secara tegas tidak. Apa itu yang mungkin untuk bisa jadikan dalil? Mas Ahmad. Nah, doa ketika sholat jenazah, di mana Rasulullah SAW mendoakan kepada kaum mukminin, nah, untuk dimasukkan ke dalam surga. Ini bisa mencakup mereka yang sudah diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka agar tidak masuk, bisa, walaupun ya lumayan jauh, tapi mungkin untuk dijadikan dalil sebagaimana dikatakan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Walaupun zahirnya itu untuk syafaat yang lain, intinya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam agar nam si mayit mukmin Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga. Taib, jenis yang keempat apa Ibrahim? Syafaat jenis yang keempat. Taib, itu syafaat yang keempat. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam agar ahlul jannah dinaikkan derajatnya di jannah. Taib, sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Salamah. Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Syafaat yang kelima apa Arin? Nam syafaat kepada kaum yang kepada kaum agar mereka bisa masuk ke dalam surga tanpa hisab. Nah, ini dalilnya masyhur, kisah siapa? Ukasyah bin Mihsan yang minta didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam apa? Iqbal. Syafaat untuk diringankan azabnya. Nah, dari orang-orang yang pantas mendapatkannya. Nah, ini khusus untuk apa? Abi Talib. Kemudian yang ketujuh apa? Umar. Syafaat, nah, agar apa? Kaum mukminin diizinkan masuk ke dalam surga. Ini khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dibukakan pintu surga. Kemudian yang kedelapan, Rifki. Nah, syafaat untuk ahli kabair dari kalangan umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang mereka telah dimasukkan ke dalam neraka agar dikeluarkan. Nah, syafaat yang kedelapan inilah yang paling masyhur ditentang oleh orang-orang Mu'tazilah dan Khawarij. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibn Abi al-Is rahimahullah. Warwa al-Bukhari rahimahullah fi kitab at-tauhid. Haddathana Sulaiman ibn Harb. Qala haddathana Hammad ibn Zaid. Qala haddatsana Ma'bad ibn Hilal al-Anazi. Qala ijtama'na nasun min ahli al-Basrah. Fadhahabna ila Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Apa kira-kira i'rabnya nasun? Indak istama'na nasun min ahli al-Basrah. Talha. Hamba dari apa? Nahnu nasun. Ada yang lebih bagus tanpa sesuatu yang mahdhuf. Istama'na nasun. Apa? Rifki. Taib. Nah, disebutkan oleh Qastalan ya kawan dalam Irsadu Syari dalam penjelasan hadith ini. Nah, istama'na nasun berarti di'irab oleh beliau ya nasun marfu' sebagai apa khabar untuk mubtada mahdhuf. Nam takdirnya nahnu. Sehingga nam dia itu tafsiriyah atas untuk nahnu pada ijtama'na. Ijtama'na nahnu nasun min ahli al-Basrah. Baik. Kami berkumpul. Yaitu kami ini manusia dari penduduk Basrah maksudnya. Fa dhahabna ila Anas bin Malik. Maka kami pun pergi menuju kepada Anas bin Malik. Wa dhahabna ma'ana bi Thabit al-Bunani ilaihi. Dan pergi bersama kami Thabit al-Bunani menuju kepada Anas. Dan Thabit ikhwani fillah termasuk di antara asbatun nas fi Anas, orang yang paling kokoh hadisnya dari Anas bin Malik. Yas'aluhu lana an hadithi syafa'ah. Nah, yang Thabit ini diharapkan nanti bertanya kepada Anas untuk kami tentang hadis syafa'ah. Fa'idha huwa fi qasrihi. Maka kami dapati beliau berada di istananya ya. Kalau maksudnya di rumahnya, di tempat tinggalnya. Fawafaknahu yusallid duha. Karena Anas bin Malik radhiyallahu anhu diungkapkan dengan qasr di sini mungkin karena rumah besar. Setelah kita ketahui doa Nabi SAW kepada Anas apa? Doa Nabi kepada Anas Umar. Nam Allahumma akthir malahu wa waladah. Nah, didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diberi rezeki yang banyak, ya diberi harta yang banyak dan keturunan yang banyak. Sehingga kalau diungkapkan dengan qasr di sini ya pantas karena memang Allah Subhanahu wa taala berikan keluasan rezeki pada beliau dan juga banyaknya keturunan. Dan beliau diberi umur panjang. Nah, sahabat yang paling terakhir wafat di Basrah. Fa'afaknahu yusalli duha. Maka kami bertepatan dengan beliau saat beliau melakukan salat duha. Fasta'adhanna fa'adhina lana wa huwa qa'idun ala firasyi. Maka kami pun minta izin, kemudian beliau mengizinkan kami dalam keadaan beliau duduk di atas firasynya. Fa'kulna li Thabit. Maka kami katakan kepada Thabit, la tas'alhu an syai'in. Awalu min hadits syafa'ah. Jangan engkau bertanya kepada beliau tentang sesuatu yang lebih awal dari hadis syafa'ah. Dalam artian apa? Jangan bertanya tentang sesuatu ya yang pertama kali selain hadis syafa'ah. Pokoknya yang pertama kali tanyakan adalah hadis syafa'ah. Itu maksudnya, karena ini yang sangat mereka butuhkan. Faqala ya Aba Hamzah, haula'i ikhwanuka min ahli al-Basrah. Ja'uka yas'alunak an hadithis syafa'ah. Maka Thabit mengatakan, wahai Abu Hamzah, mereka ini saudara-saudaramu datang dari penduduk Basrah, datang untuk bertanya kepadamu tentang hadis syafa'ah. Faqala, maka beliau mengatakan, haddathana Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, menyampaikan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamah, ma jannasu ba'duhum fi ba'din, fayatuna Adam, fayakulun isfa' lana ila rabbik, fayakulu lastu laha. Taib. Idza kana yaumul qiyamah, kana di sini tam, sempurna. Sehingga yaumul qiyamah sebagai fa'il. Ya, apabila telah terjadi hari kiamat, majannasu ba'duhum fi ba'din. Maja di sini jumlah majannasu, ini apa? Sebagai jawab dari idza. Ya, kalau sudah tegak hari kiamat, maka manusia mereka apa? Saling enam mendatangi satu sama lain. Ya, berbicara satu sama lain, berkelompok-kelompok mencari apa? Jalan keluar bagaimana? Sebagian yang mengatakan kepada sebagian yang lain. Majanna subaduhum fi ba'dih. Fayatuna Adam, maka mereka pun mendatangi Adam. Fayakulun isfa' lana ila rabbik. Mereka mengatakan, berilah syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Fayakulu lastu laha, maka beliau pun mengatakan, na'am, aku bukanlah orang yang berhak untuknya. Walakin alaikum bi Ibrahim, fa innahu khalilur rahman. Fayatuna Ibrahim, fayakulu lastu laha. Walakin alaikum bi Musa, fa innahu kalimullah. Ya, Ibrahim mengatakan, akan tapi atas kalian untuk mendatangi Ibrahim. Atau tadi apa siapa? Nabi Adam mengatakan, atas kalian untuk mendatangi Ibrahim, karena sungguhnya beliau adalah Khalilur Rahman. Maka manusia pun mendatangi Nabi Allah Ibrahim, tapi ternyata Nabi Ibrahim mengatakan, lastu laha, aku bukan nahula yang berhak untuknya. Akan tapi atas kalian untuk mendatangi Musa. Nah, di sini hasal al-ikhtisar, ikhwan. Terjadi apa? Peringkasan. Karena apa? Karena setelah Adam, kepada siapa mereka datang? Setelah datang kepada Nuh, datang kepada siapa? Ukasha. Nah, sudah jawabannya sudah muncul. Nah, setelah datang kepada Adam, datang kepada Nuh. Ya. Baik. Naam, datang kepada Nuh, terjadi ikhtisar. Alaikum bi Musa. Fa innahu kalimullah, karena sungguhnya dia adalah kalimullah, yaitu orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yatuna Musa, maka mereka pun mendatangi Musa. Fa yaqulu lastu laha, maka Nabi Musa mengatakan, aku bukanlah Allah yang berhak untuknya. Walakin alaikum bi Isa, akan tapi atas kalian untuk mendatangi Isa. Fa innahu ruhullahi wa kalimatuh, karena sungguhnya dia adalah ruh yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dalam artian Allah Subhanahu wa taala berikan ruh dari ditiupkan ruh kepada janin yang ada di perut Maryam dan merupakan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tercipta dengan kalimah kun. Ini maksud ruhullah, ya Pak. Fa innahu ruhullah wa kalimatu. Yaitu yang ditafsirkan secara jelas dalam hadis yang lain. Yaitu wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Jadi ruhullah maksudnya ruhun minallah. Yaitu nah, ruh yang ditiupkan itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kalimatuhu maksudnya apa? Bahwasanya Isa tercipta dari kalimah Allah yaitu apa? Kun. Paham? Dari kalimah kun. Fayatuna Isa, maka mereka pun mendatangi Isa. Fayaqulu lastu laha. Maka Isa mengatakan, aku bukanlah orang yang berhak untuknya. Walakin alaikum bi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fayatuni. Akan tapi atas kalian untuk mendatangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka pun mendatangiku, fa aqulu ana laha, maka katakan akulah orang yang berhak untuknya. Fa astadzinu ala rabbi fayudzanu li, maka aku pun minta izin kepada Rabbku dan aku diberi izin. Wa yulhimuni mahamid ahmaduhu biha la tahdurunil an fa ahmaduhu bitilkal mahamid. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan ilham, berikan wahyu dengan pujian-pujian yang aku memuji Allah dengannya yang saat ini aku tidak tahu. Ya, tidak mampu untuk mengetahuinya. Maka aku pun memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian tersebut di saat itu. Wa akhiru lahu sajidan, dan aku menyungkurkan diri kepada Allah dalam keadaan sujud. Fa yuqalu ya Muhammad irfa' ra'sak wa qul yusma' laka wa sal tu'ta washfa' tushaffa'. Fa'akulu ya Rabbi ummati ummati, maka dikatakan kepadaku, wahai Muhammad, angkat kepalamu, berkatalah akan didengar, mintalah akan diberi, dan berilah syafaat, maka engkau akan diterima syafaatnya. Aku katakan, wahai Rabbku, ummatku, ummatku, maka dikatakan kepadaku, pergilah. Ya, fayuqal intalik fa'akhrij minha man kana fi qalbihi mithqalu sya'iratin min iman fa'antaliku fa'af'al thumma a'udu fa ahmaduhu bi tilkal mahamid thumma akhiru lahu sajidan fa yuqalu ya Muhammad irfa' ra'sak wa qul yusma' lak wa sal tu'ta washfa' tushaffa fa aqulu ya rabbi ummati ummati fa yuqalu intalik fa akhrij minha man kana fi qalbihi mithqalu dharratin aw khardalatin min iman. Nah, di sinilah yang perlu antum ingat, ikhwan. Nah, kejadiannya sama dalam artian Nabi berbolak-balik. Yang pertama datang minta izin, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, bersujud, kemudian diperintahkan untuk mengangkat kepalanya. Diberi untuk mengeluarkan dari neraka siapa? Orang yang di dalam hatinya mithqalu sya'irah. Seberat biji sya'ir. Paham? Ini yang pertama. Suruh Nabi diperintahkan ke untuk mengeluarkan orang-orang yang ada di neraka yang pada hatinya ada apa? Seberat biji syair, seberat biji gandum dari keimanan. Kemudian dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah lagi. Sujud. Kemudian diperintahkan untuk mengangkat kepalanya. Dan Nabi memohon untuk umatnya keselamatan. Ya Rabbi ummati ummati, ini syafaat beliau. Maka dikatakan kepada beliau untuk apa? Untuk pergi ke neraka, mengeluarkan dari neraka itu orang yang ada di hatinya seberat zarrah au khardalah, berupa keimanan lebih kecil dari syairah. Ya, seberat zarrah. Taib zarrah atau khardalah, ada yang mengartikan seberat biji sawi. Fa antaliku fa af'al. Kalau zurrah beda lagi. Zurrah sama syair beda besar mana? Zurrah kalau dibaca zurrah jadinya maknanya akan salah. Kalau zurrah itu jagung. Taib. Kalau zurrah kadang dimaknakan dengan semut yang paling kecil. Terkadang ada yang memaknakan apa, biji sawi. Intinya yang diinginkan di sini, akhwan, yang lebih kecil dari apa? Dari biji gandum. Fa'antaliku fa'af'al, maka aku pun pergi dan melakukannya. Dikeluarkan orang-orang yang ada keimanan seperti ini. Tsumma a'udu fi tilkal mahamid, tsumma akhiru lahu sajidan fayuqalu ya Muhammad irfa' ra'sak wa qul yusma' lak wa sal tu'ta washfa' tushafa' fa aqulu ya rabbi ummati ummati fa yaqulu intalik fa akhrij man kana fi qalbihi adna adna mithqala habatin min khardalin min iman fa akhrijuhu minan fa akhrijhu minan nar fa antaliku fa af'al. Tayyib. Kemudian yang ketiga, memberikan syafaat lagi dan diperintahkan untuk apa? Mengeluarkan orang yang di dalam hatinya ada apa? Adna adna, lebih kecil dan lebih kecil lagi. Dari apa? Dari timbangan biji khardal. Ya, lebih kecil, lebih kecil lagi. Dari apa? Timbangan biji khardal. Nah, ini yang ketiga. Maka beliau pun kemudian mengeluarkan nah, orang-orang yang keadaannya seperti ini. Naam, falamma kharajna min 'indi Anas qultu li ba'di ashabina law mararna bil Hasan wa huwa mutawarin fi manzil Abi Khalifah fa hadatsnahu bima hadatsana bihi Anas ibn Malik fa atainahu fa sallamna 'alayhi fa adzina lana fa qulna lahu ya Aba Sa'id ti'naka min 'indi akhika Anas ibn Malik fa lam nara mithla ma hadatsana fi syafa'ah fa qala hi وحدثناه بالحديث فانتهى إلى هذا الموضع فقال هي فقلنا لم يزد لنا على هذا فقال لقد حدثني وهو جميع منذ 20 سنة فما أدري أنسي أم كره أن تتكلوا. Nah, ini kita lanjutkan besok saja. Intinya hadis Anas antum pahami dengan baik, kemudian dihafal tiga urutannya, ikhwan. Karena nanti akan ada tambahan dari apa? Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Tayyib, barakallahu fikum. Naktai bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Itu diganjel atau dipepetkan sana enggak?